Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istaba'udah wa sallama tasliman kathira wa ba'dah wa ulhiqat bi anna lakinna wa an min duni layta wa la'alla wa ka'an ya a'rib ya rab wa ulhiqat al-wawu harfu atfin ulhiqat fi ilmadhi dunya lil majhul mabniyun ala mabniyun ala al-fathi wata litaknis bi inna al-ba'u harfu jarin inna kusida bihi lafdu ismu majur lakinna kusida bihi lafduhu naib fa'il harfu wa anna al-ba'u harfu afin anna ma'atuf ala lakinna min harfu jarin duni ismu majur bi'imin wa huwa mudhaf laita kusida bihi lafduhu mudhafun ilaih wa la'alla al-wawu harfu atfin la'alla ma'tuf wa ka'anna al-wawu harfu atfin ka'anna ma'tuf ya terus ya apa maknanya wa ulhiqat bi inna lakinna wa an min duni laita wa la'alla wa ka'an dan digandengan dengan dan apa dimulhakan dengan inna itu lakin lakinna wa anna selain laita dan la'alla dan ka'anna pada dalam, ma kafa dalam hal apa ma masuknya ma masuknya ma apa apa hukum apa? Berkait dengan hukum apa? Dalam hal? Maksudnya mak. Oh mak. Alam. Hal dalam hal mengatofkan isim ya. Isimnya marfu. Kepada isimnya. Dalam hal mengatofkan sesuatu kepada isimnya. Ya. Itu kan yang kemarin dibahas itu. Ya. Hukum mengatofkan isim kepada isimnya inna. Ya. Boleh rafa', boleh nasab. Dan yang rajih ya sebelum istikmal boleh, setelah istikmal boleh. Itu kan? Sob mak maksudnya. Mak sudah lewat ya. Iya kan? Wa waslu mabidil hurufi mubtilu i'malaha wa qajibakul amadu. Wajaisun raf'u kama atufan ala mansubin inna ba'da an tastakmila. Ya. Ya, selanjutnya. Apa contohnya? Lakinna dan anna diilhakan ya, disamakan ya dengan apa? Dengan inna dalam hal ma'tufnya. Ma zaidun qa'iman lakin amrun Muhammadan muntaliqani. Ya, ma zaidun qa'iman lakin amran wa khalidan muntaliqani. Kalau di sini, kalau ini ada berapa sisi ini? Ada dua sisi. Ada tiga. Ya. Apa yang pertama apa? Ma zaidun qa'iman lakin amran wa khalidan muntaliqan. Lakin amran wa khalidan muntaliqan. Hah? Yang pertama khabarnya yang dibahas mana di sini? Yang dibahas lakinna amran wa khalidan muntaliqan. Yang dibahas mana? Isim ini bahas Khalidan. Khalid. Khalid di situ di bisa dinasab dengan diatofkan kepada isim ya kepada amran. Terus kepada amran. Yang kedua Khalid bisa di rafa. Terus dan menjadi mubtada khabarnya khabarnya muntalik sedangkan khabar inna mahdzuf bukan inna lakinna khabar lakinna mahdzuf di sini muntalikun musanna ya antum tadi contohkan muntalikun atau muntalikun muntalikun kalau muntalikun nasab ya Khalid Khalid diatafkan kepada mahalnya isim inna sebelum isim lakinna sebelum kemasukan lakinna. Terus berarti khobarnya bersyarikat pada membalikkan gitu ya? Iya. Ya, tapi pendapat ini dilemahkan ya, sebagian. Maka di sini disebutkan dengan nasab saja. Contoh, lakinna amron wa khalidan membalikkan, katanya dengan nasab saja. Ya. Beda kalau dikatakan lakinna amron wa khalidan membalikkan. Nah, mempolekun anda bisa jadikan mempolek sebagai khobarnya Amr. Berarti khobarnya Khalid apa? Mahdhuf. Atau mempolek anda jadikan khobar dari Khalid. Berarti khobarnya lagi nanya apa? Mahdhuf. Tapi di sini musanna ya, mempolekon. Berarti ya mubtadanya harus musanna juga. Alim tu anna Zaidan wa Amran qa'iman. Ada berapa sisi? Indal jumhur alim tu anna Zaidan wa Amran qa'iman. Ya sama dengan tadi hampir. Ada dua sisi. Di sisi jumhur hanya ada satu sisi. Ya, mungkin di sana ada pendapat yang lain yang membolehkan dua sisi. Yang sisi yang keduanya merafakan Amr, alim tu anna Zaidan wa Amrun qa'iman. Berarti qa'iman diperserikatkan dia satu sebagai khabar anna, yang kemudian satu sebagai khabar Amr. Ya. Tapi jumhur hanya merujukkan apa satu sisi. Yang contohkan yang boleh dua sisi di situ. Lakin ataupun anna. Kalau tadi Anda sebutkan tadi, ya menurut jumhur hanya satu sisi saja yang diperbolehkan dua sisi. Apa? Maqama Zaidun lakinna Amrun wa Khalidun muntaliqun. Lakinna Amrun wa Khalidun. Lakinna Amran wa Khalidan muntaliqun. Wa Khalidan muntaliqun. Muntaliqun. Nah, muntaliqani kalau itu. Lakinna Amran wa Khalidan muntaliqani harusnya kalau itu. Lakinna Amrun muntaliqun wa lakinna Amran muntaliqun wa Khalidan. Nah, gitu. Lakinna Amran muntaliqun wa Khalidan. Boleh-boleh dibaca apa? Wa Khalidun. Kalau Khalidan berarti dia ma'tuf kepada apa? Amr. Kalau Khalidun irmnya sebagai apa? Mubtada. Khabarnya apa? Kadzalik. Mahdhuf. Takdirnya apa? Kadzalik. Kadzalik. Ya, selanjutnya. Di sini disebutkan diilhaqkan, disamakan dalam hukum, yaitu dalam hukum ataf kepadanya, lakinna dan anna. Ya, tidak laita, tidak pula la'alla, tidak pula kana. Kenapa? Kenapa? Hanya lakinna dan anna saja yang disamakan hukumnya dalam hal ma'tufnya tadi. Ya, tidak laita, tidak pula la'alla, tidak pula kana. Kenapa? Kecualikan yang tiga ini. Ada berapa sisi? Iya. Ada. Isim yang diatofkan kepada isimnya laita, la'alla, dan kana. Ada. Ya, ada berapa? Ada satu saja. Satu sisi saja. Ya, ada nasob saja. Apa contohnya? Contohnya. Laita Zaidan qa'imun wa amron. Laita Zaidan qa'imun wa amron. Ya. Boleh enggak wa amron? Tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Apa? Kok tidak seperti inna dan juga lakinna dan anna? Kalau inna kan boleh kan? Ya, inna Zaidan qa'imun wa amron, wa amron boleh. Ya. Ataupun lakinna. Ya, boleh. Anna juga boleh. Kenapa? Alasannya apa? Lupa. Lupa. Ya. Apa, Mam? Ya. Apa alasannya? Ya, setelahnya. Alasannya apa? Pendek ya alasannya. Dizawali lip kita. Dizawali maknal ibtida ma'aha. Ma'a. Hilang. Makna ibtida bersama apa? Laita la'alla dan ka'anna. Ya. Di sini tidak didatangkannya oleh syarih contohnya. dari ataupun syahidnya dari ucapan orang Arab ataupun dalam ataupun dari ayat Al-Quran sudah didatangkan. Adapun contoh lakinna dalam ucapan penyair adalah ini saya tambahkan dulu, wa ma qassarat bi fittasami, wa ma qassarat bi fittasami khu'ulatun khu'ulatun walakinna ammi at-tayyib al-asli walakinna ammi at-tayyib al-asli wal-khalu Nah, walakinna ammi berarti walakinna ammi at-tayyibu ya. Walakinna ammi at-tayyibul aslu wal khalu. Wal khalu wala khala wal khalu. Wa maqassara bi fitasami khu'ula, khu'ula dari khala disamakan dengan wazan umumah am, umumah. Wa maqassara bi fitasami khu'ulatun. Ya bibi-bibi mereka maqasar di fitasami tidaklah ya mengurangi fitasami kemuliaan saya atau berkurang-kurang dalam memuliakan saya walakinna ammi hanyalah paman saya adalah at-tayyibul asli orang yang keturunannya bagus wal khal demikian pula khal wal khalu kadzalik boleh atau wal khala di atas kepada ammi walakinna ammi at-tayyibu al-asli wala wal khalu wala wal khala kalau wal khalu mubtada khabar mahdhuf kadzalik kalau wal khala di atas kepada ammi ada pun contoh anak ini dalam ayat annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh ya annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh ya, kemudian selanjutnya wa khuffifat inna faqala al-amalu waltazamu lama idza matuhmalu tulangi dari hammam wa khuffifat inna faqala al-amalu waltazamu lama idza matuhmalu a'rid di rab wa khuffifat fa'il madhi mughayyir sighah mabriyun al-fathi ittisali bi dhamir raf'in mutaharrik fa'il mudhari' mughayyir sighah mabniyun ala sukun ha khuffifa ala al fath al fath ya atta atta ta'anis terus ana naibu fa'ilu naibu inna ya inna qusida qusida lafzu naib fa'il marfu faqalla al 'amalu faqalla al 'amalu فالعاطفة قل في الماضي مبني على الفتح في الماضي مبني على الفتح يدرس العمل فاعل قل وتلزم وتلزم في المضارع مرفوع بالضمه الضمه الظهر على اخره اللام فاعل اذا ظرف لما استقبل من الزمان وفيه معنى فيه معنى شرط معنى الشرط ma tuhmalu ma mausulah nah ma ma zaidah zaidah seringnya kalau setelah idah zaidah jadi taukid terus tuhmalu tuhmalu fi'il mudhari' mughayyir sighah wa naibu fa'ilih wa naibu fa'ilih wa min musatir taqdiru hiya ya'ud ila inna in inna ya, al-jumlah al-fi'liyah si mahalli jarrin tapi mudhafati idha ilaiha mudhafun idha, aina jawabu syart idha jawabu syart dimana idha wa khufifat inna faqalla al-amalu wa talzamu lamu idha matuhmalu jawabu syart dimana? Mahdhuf takdirnya apa? Talzamu lam talzamu lam ya talzamulam dibuang karena sudah bisa difahami dari yang sebelumnya. Apa maknanya khufifat inna faqala al-amalu wa talzamulamu idza matuhmalu? Ya. Ketika inna di takhfif maka amalannya sedikit seringnya diihmalkan. Ya. Dan ketika diihmalkan lamnya selalu mengiringi. Ya, maka zamul lam idza ma tuhmalu, ketika diihmal senantiasa lamnya mengiringi istilahnya. Mutlakon, apakah secara mutlak seperti ini ketika diihmal harus diiringi dengan lam? Mutlak enggak? Wajib, pokoknya kalau diihmal untuk disertakan bersama khabarnya lam, harus enggak? Mutlak enggak? Sibawai dan alafat membolehkan. Mutlak apa enggak jawabannya? Mutlak. Mutlak. Atau sebelumnya? Apa fungsinya? Ditambahkan pada inna yang muhmalah, yakni pada khobarnya lam, fungsinya apa? Untuk membedakan antara in anafiyah dengan in al-mukhafafah. Nah, dengan in antara in al-mukhafafah dengan in anafiyah. Nah, dari sini nanti tahu jawabannya. Apakah mutlak atau tidak? Disertakannya khobar in yang muhmalah ini dengan lam. Kalau sudah kalau sudah selesai kalau sudah jelas kalau itu adalah in anafiyah maka tidak perlu. Ya kalau sudah difahami ya diketahui bahwasanya di situ in adalah in mukhaffafa min tsaqilah dari konteksnya maka tidak perlu ditatakan apa? Lam. Contohnya apa? Wah, kurang kuat ini hujannya nih. Ya, setelahnya. Contohnya apa? Yang tidak perlu didatangkan di situ apa? Lam. Wain. Aduh. Wain kula lama. Ada itu lama. Lam ya. Ya, setelahnya. Apa? Qulu syair. Nahnu ubatu daimi wa nahnu ubatu daimi min ali malik in malikun kanat wa in malikun kanat kiramul ma'adini kiramul ma'ani. Ya. Wa nahnu ubatu daimi min ali malikin wa in malikun kanat kirama al ma'adini. Di sini syaitnya wa in malikun kanat, innya mukhaffafah min atsaqilah, khabarnya kanat kiramal ma'adin, tidak ada bersama khabarnya lam. Ya kenapa? Karena sudah difahami bahwasanya in di sini mukhaffafah min atsaqilah, tidak mungkin dimaukan dengannya apa? In nafiyah. Contoh yang lain. Ya, oke. Ya, ucapan minyak air juga. Ini tidak bergandengan, enggak ada lam ya. Innal haqqo. Ya, innal haqqo la yakhfa 'ala di basiratin wa in huwa lam ya'dam khilafan ma'anidi. Mu'anidi. Mu'anidi. Penentang anada yu'anidu isim fi'li mu'anid. Ya. Nah, selanjutnya. Lam ini yang didatangkan untuk membedakan antara in mukhaffafah min atsaqilah dengan in nafiyah disebut dengan lam apa? Fariqo. Lam al-fariqo. Apakah dia lam al-ibtida atau selainnya? Lam al-ibtida dan bisa juga selainnya. Kalau si boy hanya untuk lam al-ibtida. Kalau si boy berpendapat lamnya lam al-ibtida. Tidak ada. Ya, kemudian yang lain? Mengatakan lamnya. Lam apa? Lam. Lam yang lain selain lam al-ibtida yang datang untuk? Untuk pembeda. Membedakan antara in anafiyah dengan in mukhaffafah. Yang rajih mana? Qaulu sibawai. Anna lamun ibtida lamun fariqa. Ya, setelahnya Bang Ali beda pendapatnya. Abdan, antum merujuknya mana, Dan? Lamnya lam apa? Ghairu lam ibtida ujtilibat lil farq. Ghairu lam ibtida ujtilibat lil farq. Ya. Apa hujahnya bahwa saya itu lamnya bukan lam ibtida? Karena dia masuk bukan kepada khobar yang asli. Ya, dia lamul dia tidak masuk kepada mubtada ataupun aslinya mubtada. Ya. Terus ada yang lebih kuat lagi? dia juga masuk ke fi'il madhi yang bagaimana? Yang bukan nafih. Heh? Fi'il madhi yang mutasarrif yang tidak didahului oleh qad. Iya kan? Sedangkan lam al-ibtida' syaratnya kalaupun masuk kepada fi'il madhi maka fi'il madhinya yang apa? Bergandengan dengan qad. Tapi lam ini bisa masuk kepada fi'il madhi mutasarrif yang kosong dari qad. Contohnya apa? Inna Zaidan laqoma. Inna Zaidan apa? Laqoma. Laqoma masuk kepada khobarnya lam. Padahal sudah dibahas sebelumnya bahwasanya lam boleh tidak bisa masuk ke khobar yang berupa fi'il madhi yang kosong dari fi'il madhi yang mutasarrif yang kosong dari qad. Tapi ini bisa masuk. Berarti lamnya lam apa? Ya, lam fariqah. In Zaidun bukan inna Zaidan. In Zaidun laqoma. In Zaidun laqoma. Diihmalkan. Adapun kalau diikmal innya. Kalau innya diikmal. Wajib enggak? Harus enggak mendatangkan lam fariqah ini? Wajib. Hah? Bagi yang fariqah wajib. Ya. Coba setelahnya. Hasan wajib Hasan. Kalau misalkan innya diikmal. Wajib enggak untuk khobarnya bergandengan dengan lam? Lam fariqah ini. Kalau diihmal, tadi kan kalau diihmal harus ya. Kalau diihmal innya mukhaffafa min as-saqilah jadi diamalkan harus khabarnya disertakan bersamanya lam fariqah. Misalnya kalau sudah dipahami bahwa innya mukhaffafa min as-saqilah. Sekarang kalau innya diihmal, wajib enggak? Wajib, sunnah, makruh. Ya. Gimana? Enggak wajib. Hah? Enggak wajib. Nyoket. Jangan aku teragu. Ah, wajib enggak? Kenapa? Gampang. Kenapa? Karena masih praman. Karena? Ah, ragu. Ganti. Teradid ya. Bagaimana? Gak wajib untuk dipasangi lam. Iya, gak wajib khobarnya disertai dengan lam. Kenapa? Karena amalan in nafiyah dengan amalan in mukhaffafah minasakilah beda. Ya, karena jelas isunya innya mesti mukhaffafah min as-saqilah karena di situ beramal merafakan isim dan menasabkan khobar sedangkan in nafiyah kalaupun beramal maka amalannya apa? Merafakan isim dan menasabkan khobar. Perlawanan dengan in mukhaffafah min as-saqilah itu apa? Merafakan isim menasabkan khobar. Ya, wa qatali la ta wa indi za amala dal amala. Gimana ucapannya Nazim? Gimana? Ya, sinakirati umilat ka laysa la. Waqatali la tawa'indal amala. Nah itu. Gampang kan? Oh, terlalu tinggi mikirnya. Jadi kebablasan ya. Lewat sudah. Sangatnya sulit terlalu gampang. Nah selanjutnya. Faedah dari perbedaan pendapat yang satu kelompok mengatakan lamnya lamul ibtida dan yang lain mengatakan lamnya lam yang lain ya ujutulibat ya lfarq ini kapan tampaknya faedahnya ya yang menjadikannya lamnya itu lam ibtida ya mewajibkan kasroh padanya pada in. Ya, sebutkan contohnya. Faedah ini tampak pada semisal contoh ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apa? In qad alimna in kunta la mu'mina. Ya, qad alimna in kunta la mu'minan. Bagi mereka yang mengatakan lam ya lam tidak bagaimana? Au jabal kasr. Ya, mengharuskan mengkasra in mukhaffafa min as-saqilah. Kenapa? Buntu sih. Kenapa? Karena iya. Dia tidak merof. Ah, kenapa? Gampang. Karena lam walid tidak hanya masuk pada yang kasroh. Iya, yang namanya lam walid tidak hanya bergandengan dengan inna kan sudah lewat. Iya kan? Ya, kemudian bagi mereka yang mengatakan di situ lamnya lam lain bagaimana? Fil fathah. Ya dengan fathah. Qad alimna angkunta la mu'mina, tidak mengharuskan untuk mengkasrahnya, tidak mewajibkan kasrah. Ya. Fathah boleh, kasrah juga boleh. Ya. Kasrah contohnya tadi kan yang sudah kita lewatkan. In qatalta la musliman. Ya, sudah lewat. In zaidun la qama. Kata mereka lamnya di sini lam lain. Ya. Ya, kemudian wal fi'lu. Wal fi'lu in lam yakun nasikhan fala tulfihi ghaliban bi indhi musala. Ya, coba di Arab. Wadah. Ya, yang mantap ya. Cepat. Wal fi'lu. Ya, dengan seperti ini membantu hafalan kok. Iya, diulang-ulang, dipahamkan lagi, ditanyakan lagi, pasti hafal itu mudah. Ya. Beda kalau asing baru belum tahu maknanya. Ya, enggak diulang-ulang susah menghafalnya padahal pendek kan. Ya, wal fi'lu in lam yakun nasikhan fala. Ya Rabb, al wawu wawul 'athifah, al fi'lu mubtada marfu' wa alamat rafi al-dhammatu dhahira 'ala akhirih. Ya. In asyartiyah lam harfu lam harfu jazmin. Ya, harfu nafin wa jazmin. Harfu nafin wa jazmin. Yaku fi'lun naqis. Ya, fi'l mudhari naqis. Fi'l mudhari wa naqis. Majzum. Majzum man bil lam. Wa alamatu jazmihi. Wa alamatu jazmihi hazfu as-sukun. As-sukun al-muqaddarah. Ala. Ala hazfi. Ala nun al. Ala nun mahdhufah. Di sini yaku majzumnya oleh lam atau oleh in. Di sini kan berkumpul ya penjazm dua sekaligus. Ada in ada lam. Yang menjazmkannya ku apa? Lam. Ah. Ya, terus ilmu saya yakin, jangan kira-kira. Apa? Yang menjazmkan yaku in atau lamnya? Lam, lam, lam. Kemudian innya menjazmkan apanya? Jumlah. Ya, mahalnya. Mahal. Ya, mahalnya. Terus mana isim yaku? Ismuha ma damirun. Huwa kembali ke? Kembali ke al-fi'l. Al-fi'l nasikhun. Nasikhun khabar. Khabar yaku. Khabar yaku. Mansub. Mansub. Fala. Alfa. Atifah. Ya. Fa. Ini ya. Fa. Ya. In fa. Berapa apa? Rabitoh. Rabitoh di jawab syarat. Ya, jawab syarat. La. La. Harfu nafin. Tulfihi. Ya. Tulfihi. Tulfihi fi'lun madari. Fi'lun wa fa'il. Fi'lun wa fa'il. Wa maf'ul. Wa maf'ul. Kemudian. Tulfi. Satu-satu. Tulfihi fi'lun madari. Ya. Marfu. Ya. Wa alamatu raf. Abama al. Muqaddar fa'ilu. Amirun mustatir fihi jawazan takdiruhu. Oh, jawazan sih. Sulfi anta tulfi. Berarti apa? Wujuban. Alfa yulfi inna alfaina. Ya. Alha. Alha mansub. Damirun mutasir mansub. Sebagai apa ha? Fi mahalin nasbin mafulun bih. Nafal bi al awal. Al awal. Sesuai kerbit kerbit sih kurang jelas. Eh, nafal yang pertama. Ghaliban. Ghaliban. Mafulun bisan. Hal. Ya. Ghaliban. Hal. Subun al hal. Hal dari apa? Dari haitul fihi ghaliban. Bi in zi musola. Bi in. Bi in. Al jar wal majrur muta'alliq. Muta'alliqun bi tulfihi. Dengan apa? Musola. Zi, sebagai apa zinya? Naat. Kok bisa zi sebagai naat? Padahal dia jamid, jawabannya apa? Eh? Jawaban apa? Bisa dia sebagai naat? Dita'wil. Dengan musyak apa? Al-musyar ilaih. Al-musyar bi'in al-musyar ilaih. Ya. Musola. Mansub. Bagi apa? Mafulun bih. Mafulun bih. Ya. Apa maknanya? Wal fi'lu in lam yakun nasikhan fala tulfihi ghaliban bi indi musola. Dan fi'il jika dia bukan fi'il nasih, maka dia tidak berganti. Kok dia? Anta fala tulfihi. Maka jangan. Oh jangan. Hah. Kok bingung? Wah. Maka seringnya tidak digandengan dengan. Nah, coba sebanyak informan, bantuan. Nah, saya lebih jelas lagi, Wan. Nah, terjemahan. Nggak usah malu-malu. Ada dulu, ihya dulu deh. Sudah siap ihyanya, sian. Ya. Hah, apa namanya? Wal fi'lu in lam yakun nasikhan fala. Ya. Belum hafal? Nah, sudah hafal ini. Wal fi'lu apa namanya? Bisa ngelihat. Wal fi'lu in lam yakun nasikhan fala. Dan hai Bu Yidan. Dan fi'il ketika tidak bergandeng dengan fi'il nasih. Suaranya enggak jelas ya. Apa orangnya apa ini? Hah? Dan fi'il? Sih. Mana sih dijelaskan belum? Sudah ya? Sudah jelaskan maknanya. Ayo, ayo. Ganti Ivan, Ivan. Hah? Wal fi'lu in lam yakun nasikhan fala. Loh, kok mikir? Sama gak gini? Tulfihi ghaliban bi'in di musola. Ayo. Hah, kelamaan, yakin. Dan ya. Fi'ilnya jika bukan fi'il nasih. Yang keras ulangi, dan, yang cepat. Dan fi'ilnya jika bukan fi'il yang nasih, maka tidak didapati. Apa? Tidak didapati apa? Nah, kok paham ya? Ganti-ganti, Mar. Gampang kayak gini. Nah, gimana tesnya dari awal sampai kayak gini terus nanti? I'rabnya, maknanya, ada syarahnya lagi tesnya. Terancam gak lulus. Dan fi'il yang datang bukan dengan fi'il nasih, maka tidak didapati keumumannya bersambung dengan in al-musul. Dengan in al-mukhafafah. Ya. Fi'il, ya, in lam yakun nasikha, apabila bukan fi'il yang menasihkan, ya, maka tidak akan kau dapat di umumnya, ya, dia fi'il tersebut disambung dengan in ini. Gitu. Wal fi'lu dan fi'il, apabila bukan fi'il yang nasikh, maka tidak akan kau dapati. Ya, fi'il tersebut, hi'ha kembali kepada fi'il, musolan disambung umumnya dengan in. Gitu. Dengan in ini, paham enggak? Fi'il apabila bukan fi'il yang nasikh, maka tidak akan kau dapat si fi'il tersebut umumnya disambung dengan in ini. Ngerti enggak? Nah, saya Abdan. Kenapa? Wal fi'lu in lam yakun nasikhan fala tulfi ghaliban bi indi musalla. Alasannya kenapa? Fi'il apabila saya nasikh maka tidak akan kau jumpai umumnya digandeng dengan in ini. In ini in apa itu? In mukhaffafah min ats-tsaqila. Kenapa? Inna tufas bidukhul alam mubtada wal khabar. Iya, san. Karena nawasikh itu khusus masuk kepada mubtada dan khabar sebagaimana inna. Iya. Apa syaitnya contohkan? وَإِيَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ إِلَى أَخِرِ آيَةٍ. Terkadang juga engkau dapati ya, fi'ilnya selain nasikh, ya kan? Karena ghaliban di situ bisa diambil faedah. Terkadang fi'il yang datang selain mukhaffafa min tsaqila adalah fi'il yang apa? Ghairu nasikh. Contohnya apa? Shallat yaminuka in qataltala muslima hallat alaika uqubatal mutaammidi. Ya, san. Shallat yaminuka in qataltala la musliman. Di sini in qataltala la musliman. In mukhaffafa min tsaqila setelahnya fi'il yang ghairu nasikh qataltala. Maknanya sesungguhnya ya, bukan nafiyah. Shallat yaminuk, semoga tanganmu lumpuh ataupun membeku, mengering. In qataltala la musliman, karena sungguh kau telah membunuh seorang Muslim. Ini kalau tidak salah ratapannya istrinya Zubair bin Awam ya, ketika suaminya meninggal, istrinya mengucapkan seperti ini kepada pembunuhnya. Shallat yaminuka in qatalta la muslima hallat alayka uqubatul muta'ammidi. Ya. Juga ucapan orang Arab selain itu apa? Yang terkadang datang selain mukhaffafa min atsqilah fi'il yang selain apa? Nasikh, contohnya apa? Ucapan mereka. Hafal? Hafal? Coba in in yazinuka la nasuk wa in yushinuha la yashin in wa in yashinuha la hiya wa in yashinuka la hiya ya in yazinuka la nafsuk, sesungguhnya dirimulah yang membuat dirimu indah dan dirimu pula yang membuat dirimu jelek ya. Dan juga ucapan yang lain apa in in qanata katibaka la sawqa, nah itu syawahidnya. Ah, satu lagi pertanyaannya. Ah, tadi enggak usah lah. Saya jelaskan saja. Yang kemarin kurang jelas kita baca lagi ya. Catatan yang nomor 2 coba dibuka. Kenapa di sini seringnya ya, seringnya in mukhaffafa min atsqilah diikuti oleh nawasikh. Ya, seperti kana dan akhwatnya, dhanna dan akhwatnya. Karena hadhihi an-nawasikh takhtassu bidukhuli 'ala al-mubtada'i wal khabar. Alasannya karena penasikh-penasikh ini dihususkan untuk masuk kepada mubtada dan khabar. Paham ini? Yang di sini? Kenapa setelah in mukhaffafa min atsqila ya diikuti oleh af'al an-nasikhah? Alasannya karena fil-fil yang menghapuskan hukum ini, an-nawasikh ini dihususkan masuk kepada mubtada dan khabar. Fakannaha qad 'uwibat biha in al-mukhaffafa allati zala ikhtisasuha bidukhuli 'ala al-mubtada'i wal khabari bitakhfifiha. Maka seolah-olah nawasikh ini, fi'il-fi'il yang menasikhkan ini, qad 'uwibat biha, dijadikan ganti, dijadikan pengganti dari in al-mukhaffafa yang telah hilang kekhususannya untuk masuk kepada mubtada dan khabar. Inna ketika musyaddadah khusus masuk kepada mubtada dan khabar, iya kan? Ketika ditakhfif in, kemana? Hilangkan khususnya kan, masuk kepada fi'il juga. Nah, untuk tetap dia bisa masuk kepada yang asli yang mutlak khabar, maka diikuti oleh temannya, digantikan posisinya oleh temannya. Nawasikh. Ya. Ya. Saya ulangi, seolah-olah nawasikh tadi dijadikan pengganti dari inna al-mukhaffafa yang telah hilang kekhususannya dengan yang telah hilang kekhususannya yaitu masuk kepada mubtada dan khabar karena sebab dia ditakhfif. Wa dzalika muru'atan li asliha. Dan hal itu dalam rangka menjaga asalnya dia. Ya. Silvamin ya, alasannya ya. Ya. Dijaga asalnya. Ya. Sekarang kita masuk ke catatan kaki berikutnya, itu ada faedah yang belum kita sempat baca kemarin, ya nomor 3 itu. Nomor 3. Ha huna arba'u maratib, di sini ada 4 tingkatan. Ulaha yang pertama martabah, sehingga pakai ula. Maratib mufradnya apa? Martabah, sehingga pakai ulaha. An yakuna al-fi'lu madiyan nasikha. Fi'ilnya fi'il madi nasikh. Antum kalau enggak paham, nanya enggak usah malu ya. Artinya atau irobnya yang sampai ditanya enggak bisa. Karena kemarin belum paham, murojaah diulang enggak paham. Salah seperti itu. Ya. Ayakuna fi'lu madiyan nasikha. Yang pertama agar fi'ilnya fi'il madi yang nasikh. Ini yang paling banyak, urut yang pertama, paling banyak digunakan. Contoh wa in kanat lakabiratan, kanat. Wa in kanat lakabiratan. Artinya apa? Sesungguhnya hal ini lakabirah, sangat berat. Bukan innafiyah ya. Taunya dari mana? In di sini mukhaffaf min tsaqilah. Ada lamnya lakabirah, ada lam fariqahnya. In kitta laturdin, hampir-hampir engkau merendahkanku, menghinakanku. Ya. In kitta laturdin, kada ya kadu. Ya, kitta laturdin. Ini juga sama in mukhaffaf min tsaqilah. Masuk kepada kada dan itu fi'il madhi. Ya. Ya. Kada kadu ya, bukannya kidu. Wa tsaniyah, yang kedua an yakuna al-fi'lu mudhari'an nasikha. Tingkatan yang kedua, fi'ilnya mudhari' nasikh. Iya. Di bawah yang pertama ini dari sisi penggunaan. Contoh wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. hampir-hampir mereka orang-orang kafir menggelincirkanmu dengan pandangan-pandangan mereka. Lamma sami'u dzikr. Ya di sini mubarak yakadu. Ini mukhaffafah min tsaqilil khabarnya la yuzliqunaka dalamnya. Lam fariqah. Ya. Contoh yang lain wa inna dhunnuka la minal kadzibin, la minal kadzibin. Yang ketiga an yakuna madhin ghairu nasikh. Yang ketiga fi'ilnya madhi bukan nasikh. Ini di bawah yang kedua dari sisi penggunaan. Contoh ucapannya Atikah. In qatalta la musliman. Sesungguhnya engkau telah membunuh seorang muslim. La musliman. Ya. Kalau seandainya dibuang lamnya, ya terkesan nafiyah. In qatalta musliman. Engkau tidak membunuh seorang muslim. Tak sekali kasih lam, pasti ini. Ya, mukhaffaf min tsaqilah. Terjemah sesungguhnya engkau telah membunuh seorang muslim. Yang keempat, an yakuna al-fi'lu mubari'an ghairu nasikh. Tingkatan yang terakhir, yang paling jarang digunakan adalah ketika fi'il yang datang setelah in mukhaffaf min tsaqilah adalah fi'il mubara' yang bukan nasikh. Contoh ucapan orang Arab, in yazinuka la nafsuk wa in yashinuka la hiya. Wa hiya murattabatun ala hadha tartib alladhi suqnaha bih. Dan itu ya, diurut sesuai dengan urutan ini dalam hal penggunaan. Yang paling banyak madhi apa? Nasikh. Setelahnya mudhari' nasikh. Yang ketiga madhi ghairu nasikh, yang keempat mudhari' ghairu nasikh. Gitu. Wa yajuzu al-qiyas 'ala kulli wahidah minha 'inda al-akhfash. Boleh menurut akhfash dikiaskan atas empat ini. Ya. Wa ma jumhur al-bashri al-qiyas 'ala tsalitsah wa rabi'ah. Ada jumhur melarang kias pada yang ketiga dan keempat, yaitu ketika madhi ghairu nasikh dan mudhari' ghairu nasikh. Adapun yang dua yang pertama boleh dikiaskan. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ah, terus sebelum dilanjut, ada yang masih belum paham? Tanyakan. Nah. Wa in tukhaffaf an-nafas mustakan wal khabaru ja'al jumlatan min ba'di an. Apabila ditakhfif anna menjadi an. Ya. Lihat, fasmuha istakan, maka isimnya mustakin. Maksudnya kalau ditakhfif anna menjadi an, maka dia beramal. Enggak seperti in. Kalau ditakhfif kebanyakannya beramal enggak? Tidak beramal, tapi kalau an beramal, hanya saja isimnya dhamir mustakin. Ya. Ataupun dhamir sya'an nanti. Wal khabaru ja'al jumlatan min ba'di an, dan jadikanlah khabarnya berupa jumlah yang datang setelah an mukhaffafa minat taqilah. Paham enggak ini maknanya? Ya, sampai paham. Ini intinya di sini. Antum hafal paham. Maksudnya apabila ditakhfif anna menjadi an, maka isimnya mustakin di situ. Ditakdirkan dhamir sya'an. Dan jadikanlah ketika itu khabarnya berupa jumlah ismiyah atau fi'liyah setelah an. Jelas kan? Hah? Jelas enggak? Ya, sampai enggak malu ngomong siapa enggak jelas. Apa-apa kalau enggak jelas. Tanyakan lagi. Iza khufifat anna al-maftuhah. Ya. Kenapa al-maftuhah itu dibacanya? Sebagai? Al-maftuhah itu kenapa? Ya, na'at dari anna. Apabila ditakhfif anna yang di fathah baqiyat jawabannya itu jawab syarat, dan iza adalah ismu syarat atau jazimah tidak menjazmkan, sehingga jumlah yang datang sebagai fi'il syaratnya dan jawab syaratnya tidak ada mahal dalam i'rab. Apabila ditakhfif anna yang di fathah baqiyat ala ma kana laha min al-amal, tetap ya ala ma kana laha min al-amal, tetap amalannya seperti sebelumnya sebelum dimasuk oleh sebelum ditakhfif ya. Tetap amalannya ala ma kana laha, atas apa yang dia di atasnya. Tidak mengalami perubahan ketika ditakhfif, tetap beramal. Iya. Kenapa? Iya. Di annaha asybah bil fi'li minha. Karena anna itu lebih mirip daripada inna dengan fi'il. Sebagian menyebutkan alasannya ataupun menjelaskan sisi kemiripan antara apa? Anna dengan fi'il. yang karenanya meskipun ditakhfif anna tetap beramal. Ya, seperti disebutkan oleh pensyarah kitabnya Asy-Syu'uti itu. Katanya li'annaha asybah. Li'annaha asybah al-af'al ad-dakhilah 'ala al-mubtada wal khabar, karena anna itu menyerupai atau mirip dengan fi'il-fi'il yang masuk kepada mubtada dan khabar. Pada penakwilan dua ma'mulnya dengan masdar. Beda dengan yang dikasrah. Lihat. Katanya pada contoh fa in kana Zaidun qa'iman. Kana contoh ya. Kana Zaidun qa'iman. Kana Zaidun qa'iman. Di sini kan kana fi'il masuk kepada mudhari khabar. Kana Zaidun qa'iman. Ini bisa ditakwil dengan masdar kan, anna ditakwil dengan yang selainnya masdar kan. Katanya sama dengan dikatakan kana qiyamu Zaidin. Terjadi qiyamu Zaidin. Wa alimtu Zaidan fadilan. Katanya bisa ditakwil dengan masdar. Alimtu fadla Zaidin. Ya, seperti anna kan ditakwil dengan setelahnya menjadi masdar. Gitu. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Sebagian melemahkan. Sifami ya. Lakin la yakunu ismuha illa dhamiru sya'ni mahdhufa. Hanya saja ketika ditakhfif anna menjadi an, isimnya hanyalah berupa dhamir sya'n yang dibuang. Dhamir sya'n yang dibuang. Ya, catatan kaki, coba Fif, baca Fif, nomor 3, alladhi syarata. Alladhi syarata fi an al-mukhaffafah an yakuna ismuha dhamir sya'nin mahdhufan, an yakuna ismuha dhamir sya'nin mahdhufan min an-nuhah wa ibn hajib. Ya, fa amman nadhim wal jumhur falam yashtartu fihi dhalik. لأنهم رأوا أن ضمير الشأن خارج عن القياس فلا يهمل الكلام عليه ما وجد له وجه آخر من أجل ذلك قدر سيبويه رحمه الله في قوله تعالى أن يا إبراهيم, أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا تقديره أنك يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. Ya, catatan kaki nomor 3. Yang mempersyaratkan pada an-mukhaffafah agar isimnya berupa dhamir sya'an yang mahdhuf dari ahli nahwu adalah Ibnul Hajib. Adapun an-nazim Ibnu Malik dan jumhur tidak mempersyaratkan agar isimnya dhamir sya'an yang mahdhuf. Kenapa? Karena mereka memandang bahwasanya dhamir sya'an itu keluar dari qiyas. Fala yuhmal al-kalam alaih, sehingga tidak boleh kalam itu dibawa kepadanya. Tidak mengharuskan itu pemberinya pemersyaan. Ya. Fala yuhmal kalam alaihi, maka tidak boleh kalam dibawa kepadanya selama wujidalahu wajhun akhar, masih dibawa bisa dibawa kepada sisi yang lain. Wa min ajli dzalik, oleh karena itu si bawi menakdirkan pada contoh ucapan Allah ayya Ibrahim qad saddaqta, bukan pemersyaan nih. Yaitu angka. Namun khatab. Angka ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya engkau wahai Ibrahim telah membenarkan mimpimu. Nah itu. Wa khabaru halaykunu illa jumlah. Ya. Jadi yang rajih enggak mesti apa? Isimnya dhamir sya'nya mahdhuf. Ya, kadang dhamir mukhatabah itu yang lainnya. Wa khabaru halaykunu illa jumlah, dan khabarnya an mukhaffafa min tsaqilah itu tidak lain berupa jumlah. Ismiyah atau fi'liyah. Contohnya alimtu an Zaidun qa'imun. Saya tahu sesungguhnya Zaid, sesungguhnya sya'an perkaranya atau perihalnya Zaid adalah dia sedang berdiri. Fa'an mukhaffafah min ats-tsaqilah, an mukhaffafah min ats-tsaqilah, dan isimnya dhamir sya'an. Wa huwa mahdhuf, dan dia mahdhuf. Ya. Di sini catatan kaki juga, di sini baca mam. Nomor 4 ini penting. Menjelaskan ucapan dia, fasmuha istakan. Ya. Al-Muradi. قال المرادي في شرحه وتجوز المصنف أراد الناظم في قوله استكن لأن الضمير المنصوب لا يستكن والحرف لا يستكن فيه الضمير وإنما هو محذوف لا مستكن. وقال السيوطي في البهتة استكن أي حذف. فقال أشمني استكان بمعنى حذف من اللفظ وجوبا ونوي وجوده لا أنها تحملته لأنها حرف أيضا فهو ضمير نصب وضمائر النصب لا تستكن. وقال المكودي في شرحه وتجوز في قوله استكن وإنما هو محذوف إذ لا يستكن الضمير إلا في الفعل أو ما أدري مجراه. Kata Al-Muradi dalam syarahnya, syarah Alfiyah, wa tajawwaz al-musannif arada an-nazima. Ya. Al-musannif tajawuz bermudah-mudah, yang beliau maukan musannif adalah an-nazim dalam penggunaan kalimat istakan. Kenapa? Li'anna dhamir al-mansub la istakin, karena sebenarnya dhamir yang mansub itu tidak dikatakan mustakin. Ya. Wal harfu la istakinu fi dhamir, dan yang namanya huruf tidak bersarang pada dhamir. Ya. Wa innama huwa mahdhuf, hanyalah dhamirnya mahdhuf, la mustakin. Ini ada dengan mustakin. Ya. Kalau mahdhuf ya dibuang. Ya. Kalau mustakin ya berarti pada isim tersebut ataupun pada inna tersebut mengandungi apa? Dhamir. Kata Allah As-Suyuti, istakan maknanya hudhifa, gitu deh. Jadi udhurnya beliau As-Suyuti makna istakan maknanya hudhifa, isimnya dhamir yang mahdhuf, maksudnya dari istakan. Bukan maknanya bahwasanya pada anna ada dhamir yang mustakin, menetap di situ. Kata Al-Ashmuni, istakanna di makna hudhifa min al-lafzi wujuban. Istakanna maknanya dari buang dari lafaz secara wajib. Wa nuwiya wujudu, dan tetap diniatkan adanya. La annaha tahammalatu. Ya, memberikan udzur seperti ini Al-Ashmuni. Bukan berarti bahwasanya an ya mukhaffaf min al-thaqilah itu mengandungi dhamir, bukan. Li'anna harfun, karena an harf. Wa iban fa huwa dhamir nasbin, apalagi dia dhamir nasab. Wa dhamir nasbi la tasakin, dan dhamir nasab tidak mustakin. Sampai pun pada fi'ilnya. Wa qala al-makudi, kata al-makudi, wa tajawwaza fi qawli istakan wa innama huwa mahdhuf. Beliau bermudah-mudah dalam ucapannya istakan, padahal yang dimaukan hanyalah mahdhuf. Illa istakin ad-dhamir, karena yang namanya dhamir tidak dalam mustakin kecuali pada fi'il atau yang dilangsungkan pada fi'il, isim fa'il, isim maf'ul. Itu ya, sehingga perlu kan untuk diketahui wa antahaffaf an-nafas mustakan, bukan berarti bahwasanya pada an ada dhamir ya mustatir di situ. Tapi maksudnya mahdhuf wujuban wa nuwiya wujudu. Ya. Kemudian wa taqdir itu ya. Hah? Wa taqdir, takdirnya adalah anhu. Ya alimtu an Zaidun qa'im, ini anhu Zaidun qa'im. I'rabnya bagaimana berarti? Coba bersama-sama di i'rab. Alimtu an Zaidun qa'im. Alimtu fi'lun wa fa'il. An mukhaffafah min ats-tsaqilah wa ismuha dhamir sya'n. Iya. Kemudian Zaidun mubtada qa'im jumlah, al-mubtada wal khabar fi mahalli raf'in khabar an. Berarti masdar muawwal min an wa ba'daha sadda ma sadda mafulai alima. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Ya, jumlah fi mawdi' rafa khabar an wa taqdir alimtu an hu zaidun qa'im wa qad yabruzu ismuha wa huwa ghurban. Ini syan, terkadang isimnya muncul dan dalam kondisi bukan dhamir sya'an. Ya. Contohnya ucapan penyair falau anki fi yaumir rakhai sa'altini ya. Falau anki fi yaumir rakhai sa'altini talaqaki lam abkhal wa anti sadiqu. Ya, seandainya engkau ya fi yaumir rakhai, di hari-hari yang lapang banyak kemudahan, sa'altini memintaku talaqak untuk menceraimu, lam abkhal, maka saya tidak akan pelit ya. Wa anti sadiqu, dan cintamu jujur ya kepadaku. Coba ikhwan bacaan. Syatatan kaki atau i'rabnya? Ini i'rabnya dibaca. Falau anki ya. Ya, dibaca i'rabnya, kelas. Falau lau syartiyatun ghairu jazimatin annaka an mukhatab. Kok annaka? Annaka sih. Annaki. Kok anaki sih? Anki. Nah, baru sadar ini tadi di alam yang lain. An mukhaffafatun min atsaqilati wal kafu ismuha fi yawmin jarun wa majrurun muta'alliqun bi qawlihi sa'altani. Kan bingung kan? Sa'altini. Al-ati. Wa yawmu dhaf wa ar-raha mudhafun ilayhi sa'altini fi'lun wa fa'ilun wa nunu lil wiqayati wal ya maf'ulun awal. Talaqaki talaqa maf'ulun tsani lisa'ala. Wa talaqa mudhafun wal kafu mudhafun ilayhi lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Terus abkhal fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana wal jumlatu jawabu syarti ghairul jazimi fala mahala laha min al i'rab wa anta al wawu wawu hal anta dhamirun mufasilun mubtada sadiqun khabarul mubtada'i wal jumlatu min al mubtada'i wa khabaruhu fi mahali nasbin hal. Terus asyahid fi qawluhu annaka haythu khufifat. Oh, annaka lagi. Haythu qawlu anka anki haythu khufifat an al-maftuhatu hamzati wabarraza ismuha wabarraza ismuha wa huwa al-kaf wa dhalika qalil wal kathiru inda ibn Hajib alladhi jara syarihu ala ra'yihi ayyakuna ismuha dhamir sya'ni wa jibul istitar wa ayyakuna khabaruha jumlatan. Ya. Seger. Sebutkan di sini waqad yabruzu ismuha, kata Asyuti, waqad yadhharu ismuha. Ini saja sedikit ya, yang seperti ini sedikit. Perhatikan di sini ada wa'lam, saya baca ya. Wa'lam anna al-isma idza kana mahdhufan sawa'un akana dhamir sya'nin am kana ghairi fa inna al-khabar yajibu an yakuna jumlah. Nah, lihat. Ketahuilah bahwasanya isim ya, idza kana mahdhufan, apabila isim ini mahdhuf, sama saja apakah isimnya dhamir sya'n atau selainnya, maka khabarnya wajib berupa jumlah. Wajib berupa apa? Jumlah. Ya. Amma idza kana al-ismu madhkuran syudzudza, adapun kalau isimnya disebutkan dalam keadaan syadz, jarang dalam penggunaan atau darurah, kama fi hadza syahid, sebagaimana dalam syahid ini dari falu anki, fa innahu la yajibu fil khabar an yakuna jumlah. Nah, lihat. Jadi kalau isimnya disebutkan, maka khabarnya tidak wajib harus berupa jumlah. Di sini khabarnya apa? Falu anki fi yawmir raha sa'altini. Ya, kalau di sini bentuknya apa? Jumlah ya, jumlah di sini. Nanti ada ya mungkin. Adapun kalau isim disebutkan secara syadz misalkan sebagaimana dalam syahid ini, fa innahu la yajib, oh di sini isim disebutkan, fan anki itu kan isimnya disebutkan kan? Ya. Maka tidak wajib khabarnya berupa jumlah. Enggak wajib. Fal qad yakunu jumlah kama fil bait. Bahkan terkadang khabarnya jumlah seperti dalam bait ini, sa'altini jumlah. Waqad yakunu mufradan, dan terkadang khabarnya mufrad bukan jumlah. Waqad ijtama'a ma dzikri al-ismi kaunu al-khabari mufradan wa kaunuhu jumlatan fi qawli Janub bintu al-Ajlan min kalimatin tarsi fiha akhahu Amr, ya. Amr ibna al-Ajlan, ya. Dan telah berkumpul ya penyebutan isim, ya, kaunul khabar mufrad dalam kondisi khabarnya mufrad dan juga khabarnya jumlah pada ucapannya Janub bintu al-Ajlan, pada ucapannya yang dia meratapi saudaranya Amr ibn Ajlan. Lihat, terkumpul di sini ya, antara yang khabarnya mufrad dan khabarnya jumlah. Ya, ketika apa? Isimnya disebutkan. Laqad alima dhaifu wal murmiluna idza gharra ufqun wa habbat شمالا بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الشمالا. Ya, ini masih hafal ya dua-duanya nih. Laqad alima dhaif, para tamu sungguh telah tahu. Demikian pula al-murmilun. Al-murmilun adalah man nafada zaduh au nufiya zaduh, orang yang kehabisan bekal atau kehilangan bekal. Ya. Sungguh mereka para tamu dan orang-orang yang kehabisan bekal telah mengetahui. Idza gharra ufqun wa habat shimalu. yakni tatkala ighbara ufq. Ya, ighbara ufq maksudnya kondisi dalam kondisi gelap gulita. Ya. Manusia susah untuk bekerja mencari nafkah. Wahabat shimal, kemudian juga bertiup angin dari mana shimal? Utara yang dingin yang menghabiskan tanaman-tanaman. Nah, biangka bahasa engkau lah rabi'nya. Iya. Wa ghaithun mari', engkau adalah rabi', seperti hujan di musim semi. Wa ghaith, seperti hujan, ini maksud di sini al-kala. Iya, katanya al-kala, rerumputan, mari'. Iya. Dan yang disebut dengan mari', ya ini penuh dengan pertumbuhan. Artinya ketika manusia dalam kondisi susah, ya, tidak mendapati makanan, maka engkau seperti ngerobek hujan di musim semi. Iya, seperti hujan yang menumbuhkan beragam apa? Tumbuhan, rerumputan. Engkau menolong manusia. Wa anka hunaka takunu wa anka hunaka takunu simala, dan engkau di saat itu, di saat manusia dalam kondisi kesulitan, takunu simala. Yang menjadi orang yang dicari oleh manusia atau tempat-tempat bersandar. Simal itu malja. Ya, malja. Di sini syaihnya mana? Bi anka, disebutkan di sini isimnya anka. Maka khobarnya di sini mufrad rabi'un. Ya. Kemudian pada potongan yang kedua, wa anka, disebutkan di sini isimnya dan khobarnya jumlah, ya kan? Takun. Wa anka hunaka takunu simala. Ya. Wa anka hunaka takunu simala. Shimala itu rihu shimal al-baridah taqdi ala az-zara', angin dari arah utara yang sangat dingin yang menghabiskan az-zara', ya, tumbuhan. Ya. Atau ini maksud dengan tadi ighbar ufuq azlama al-jaw azlama al-jaw. Ya. Atau ini maksud dengan mari', ya, mari' mukhassabah, subur gitu, menyuburkan, kathiratun nabat, banyak nabatnya. Ala tara annahu khuffifan, tidakkah kau perhatikan bahwasanya di situ an ditakhfif wa ja'a biha marrataini masmiyah, dan datang ya an bersama isimnya dua kali. Wa khabaruha fil marrah al ula mufrad, ya, dan khabarnya pada yang pertama mufrad di angka rabi'un, dan pada yang kedua khabarnya apa? Jumlah. Wa anka takunu asimala. Allah hunak di misyarah dia zarf pada mahalnya nasab. Berapa? Makan. Ya, imami. Ya, dia bagan ya. Laqad alima dhaifu wal murmiluna ila barra ufqun wa habat shimala bi anka rabi'un wa ghaithun mari'un wa anka hunaka takunu simala. Di sini shimala sebagai tamiz. Ya, kalau simala, simala sebagai apa? Khabarnya takun. Kemudian yang berikutnya masih kuat kan? Laki-laki harus kuat. Ya, fisiknya harus kuat. Rijal harus kuat. Jangan yang fisiknya baru satu jam sudah KO hilang. Ista'in billah ihris ala man fa'uka wa ista'in billah wa la ta'jaz wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifu mumtani'a fal ahsanul fadlu biqad fal ahsanul faslu biqad aw nafsin aw tanfisin aw law wa qalilun dhikru law. Maksud berikutnya adalah wa in yakun fi'lan, ya, kalau setelah in mukhaffafah min as-saqila itu adalah fi'il. Ya. Walam yakun du'a, dan fiilnya bukan fiil du'a. Walam yakun tasrifu mumtani'a, dan tidak terhalang dari sorof, berarti apa? Nun sorif, ya. Ataupun bertasorof. Fal ahsanul faslu biqad aw nafi, maka yang lebih bagus dipisahkan antara an mukhaffafah min ats-tsaqila dengan khobar jumlah itu dengan qad atau dengan nafi, atau dengan tanfis dan saufa, atau dengan lau wa qalilun dzikru lau, dan sedikit ya penyebutan lau sebagai pemisah antara an mukhaffafa min tsaqila dengan khabarnya. Ya. Wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a, apabila khabarnya fi'il dan bukan fi'ilnya du'a. Wa lam yakun tasrifu mumtani'a, dan fi'il ini tidak terhalang dari tasarruf, bertasarruf bukan jamid. Fal ahsan, maka yang lebih bagus adalah dipisahkan antara an dengan khabarnya dengan qad atau nafi atau tanfis atau law, dan sedikit penyebutan law. Iya. Dibaca sendiri ya nanti. Ini ya. Ya Rabbnya nanti insyaallah ditanyakan. Maknanya faham? Paham ya? Umar? Ya. Idza waqa'a khabaru an al-nafs al-mukhaffafati jumlatan ismiyatan lam yahtaj ila fasilin. Apabila jatuh khabar an mukhaffafah ya min ats-tsaqilah dalam bentuk jumlah ismiyah, apabila datang khabarnya an mukhaffafah min ats-tsaqilah dalam bentuk jumlah, lam yahtaj ila fasil, maka dia tidak butuh kepada pemisah yang memisahkan antara an dengan khabar jumlah ismiyah ini. Kenapa? Karena aman dari al-labs, kerancuan antara an masdariyah dengan mukhaffafah min ats-tsaqilah, karena yang namanya an masdariyah yang masuk kepada fi'il. Adapun mukhaffafah min ats-tsaqilah ya, dia apa bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fi'il. Sehingga kalau khabarnya jumlah ismiyah, bisa dipastikan ini hanya mukhaffafah min ats-tsaqilah. Sehingga aman dari labas, sehingga boleh, tidak ada pemisah pun. Bisa dipahami enggak ini? Hah? Juga apabila khabarnya fi'il tapi fi'ilnya jamid, juga masdariyah enggak bisa masuk kepada fi'ilnya jamid. Bisa ditakwil menjadi masdar. Atau fi'ilnya syarat, tidak bisa pula mamasari masuk kepadanya. Atau dua, ini juga tidak bisa mamasari masuk kepadanya. Itu dihafalkan ya, poin-poin ini. Jadi apabila jumlah yang datang setelah al-mukhaffafa min ats-tsaqilah adalah jumlah ismiyah, maka tidak butuh kepada pemisah. Ditambahkan lagi tadi. Atau khabar jumlah, jumlah fi'liyah, tapi fi'liyah jamid, atau fi'liyah syarat, atau dua. Fatakul, maka aku katakan, alimtu an Zaidun qa'imun, langsung alimtu an Zaidun qa'imun, saya tahu sesungguhnya Zaid qa'im, sedang berdiri. Irobnya sudah kita lewatkan tadi. Ya. Min ghairi harfin fasilin baina an wa khabariya, tanpa didatangkan huruf yang memisahkan antara an dengan khabarnya. Illa idza qusida an-nafyu, kecuali kalau diniatkan penafian. Ya, maka di situ ada menghalang. Fayufsal bainahuma bi harfi an-nafi, maka dipisahkan antara an dengan apa? Khabarnya dengan huruf nafi, seperti dalam contoh ucapan Allah SWT, wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Ya, wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Jumlahnya ismiyah. Iya kan? Ismiyah atau fi'liyah? La ilaha illahu. Ismiyah kan? Iya. Di sini dipisahkan dengan la. Ya, karena nafi otomatis. La ilaha illallah sudah kita lewatkan, ya Rabbi. Ya. Wa in waqa'a khabaruha jumlatan fi'liyah, adapun kalau datang khabarnya an mukhaffafa min ats-tsaqilah dalam bentuk jumlah, fala yakhlu, maka tidak kosong dari yang pertama, an yakuna al-fi'lu mutasarrifa, fi'ilnya bertasarruf atau tidak bertasarruf, itu kemungkinannya dua. Fa in kana ghairu mutasarrifin lam yu'ta li fasil, adapun kalau fi'ilnya ghairu mutasarrif, maka lam yu'ta li fasil. Ya. Apabila fi'ilnya tidak bertasarruf, maka tidak perlu didatangkan fasil pemisah. Contoh, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Laisa ghairu mutasarrif. Ya, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya tidak ada bagi manusia kecuali apa yang diupayakannya. Ya, asy wa anhu. Ya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. I'rabnya jelas kan? Ya. An mukhaffafa min ats-tsaqilah ismuha bamru sya'n, takdirnya anhu berarti, kemudian laisa dia seperti biasa. Ya, laisa min akhwati apa? Kana naqis ya, tarfa'u ismu wa tansibu khabar. Ya. Mana isimnya laisa? Ma itu. Ya. Kemudian khabarnya mana? Lil insan. Ya. Di sini istitnanya mufarrogh ya. Wa qawli ta'ala wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum wa an 'asa wa anhu 'asa, takdirnya Ya, asa an yakuna qad taraba pada mahalnya rafa khabar an mukhaffafa min ats-tsaqilah. Juga yang sebelumnya laisa lil insani illa nasa'a pada mahalnya rafa khabar an mukhaffafa min ats-tsaqilah. Wa in kana mutasarrifan fala yakhlu imma yakuna du'aan awla fa in kana du'aan lam yufsal. Adapun kalau fi'ilnya mutasarrif, ya, maka tidak kosong dari yang pertama mengandungi makna doa, yang kedua tidak mengandungi makna doa. Kalau fi'il yang mutasarrif ini mengandungi makna doa, maka tidak perlu dipisahkan antara an dengan khabarnya. Contoh ucapan Allah SWT dalam qiraah yang membaca dengan takhfif, wal khamisata an ghadiballahu 'alaiha, wal khamisata an ghadiballahu 'alaiha. Ghadiba di sini doa yang maknanya yang kelima, semoga gitu Allah Subhanahu wa taala memurkainya. Ada pun yang kita baca anna, ya, anna ghadaballah. Ya. Di sini an ghadiba. Ya. Pada qiraah yang membaca ghadiba dengan sighah al-madhi, dengan sighah al-madhi. Wa in lam yakun du'a, adapun kalau dia bukan du'a, faqala qaumun, maka satu kaum berpendapat wajib an yufsal bainahuma illa qalila, wajib dipisahkan antara an dengan khabarnya yang berupa fi'il ini yang dia bukan jamin, bukan pula mutasarrif yang mengandungi makna doa, wajib kecuali sedikit tidak disertakan padanya pemisah. Wa qalat firqah, kelompok yang lain berkata di antara musannif yajuzu, boleh dipisahkan, nah, didatangkan pemisah atau meninggalkannya. Wal ahsan al fasl, yang lebih bagus adalah didatangkan al fasl. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya kan? Ah, di sini ada catatan kayak nomor 2 kita baca ini sebagai penutup. Mimma warada fi al-khabar, mimma warada fihi al-khabaru jumlatan fi'liyatan fi'luha mutasarrif ghairu du'ain wa lam yufsal bi fasil min hadhil fasil siwa ma sa yanshuduhu asy-syarih. Ya. Qawlu an-nabighah adibyani. Di antara yang datang dari khobar yang berupa jumlah fi'liyah, yang fi'liyah mutasarrif bukan doa, kemudian tidak dipisahkan dengan pemisah. Ingat sebelumnya, kalau khobarnya an-mukhafafa min as-saqilah ini adalah fi'liyah mutasarrif, ya, dan bukan doa, bagaimana? Yang harus didatangkan apa? Fasil menurut sebagian. Ya, sebagian mengatakan yang sebaiknya demikian, tidak harus. Ya. Di antara contoh datangnya jumlah fi'liyah yang mutasarrif yang bukan mengandungi makna doa, kemudian tidak ada pemisah padanya, adalah ya, ucapannya an-nabiyyu az-zibyani, falamma ra'a an samarallahu malah wa asala mawjudan wa sadda ma fariqah. Nah, di sini falamma, tatkala ra'a, dia melihat an samarallahu malah, Allah memperbanyak, samara mana kasara, Allah memperbanyak hartanya. Yang tadinya dia miskin, Allah jadikan kaya. Wa assala mawjudan, assala mani assala. Ya, ataupun sabbata, mengokohkan mawjudan, harta yang dimilikinya. Wa saddama faqirah, dan menutupi, menghilangkan darinya kefakiran. Tiba-tiba dia berubah sifatnya, sikapnya. Berkhianat dia. Di sini saja mana? Falamma ro'a'an sammarallah. Ro'a'an sammarallah. Lihat. Khabarnya an mukhaffafa min as-saqilah samara, fi'il mudhari mutasarrif dia tanpa di situ didatangkan pemisah antara an dengan samara. Ya, dihafalkan ya satu potongan pertamanya aja lumayan. Falamma ra'a an samarallahu mala wa asala mawjudan wa sadda mafaqirah akabba 'ala fa'sin yuhiddu ghurabaha mudhakkaratin min al-ma'awili batirah. Ya. Fa'an mukhaffafa min as-saqilah. Ah, sudah cukup dulu lah. Siapa sekarang yang baca matanya? Baqi. Kemarin Baqi. Hamam ya. Ah. Ya, perhatikan ya kalau temannya baca kalau salah ditambi. Kalau benar ya antum yang salah dikoreksi dengan bacaan temannya. Yang baca yang fasih dan jangan salah-salah ya berhentinya. Yang disukun-sukun harokat, yang dikejar harokat, yang senangnya, yang enak sudah aturannya nadem itu. Ya.